Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi syukru lahu ala tawfiqihi wa mutnani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani. Asyadu anna muhammadan abduhu rasuluhu adda'i la dhubani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Masyarakat muslimin, jemaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan bagi ini di izin Allah dan tentunya kita masih diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita dari salat subuh di jamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menambahkan kenikmatan kepada kita dari nikmatnya ibadah, nikmatnya bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu lidzalika qadir alaihi. Kemudian kita masuk berikutnya pada pasal yang ke-34 dari yang dibawakan oleh Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam risalah ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, adz-dzunubu tuzilun ni'am wa tuhillun niqam. Bahwa dosa-dosa itu akan menghilangkan kenikmatan dan dosa itu juga akan menyebabkan hukuman. Masih berkaitan dengan bagaimana bahaya berbuat dosa dan bagaimana bahaya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min uqubatiz dzunub, di antara dampak-dampak yang buruk daripada dosa ini atau hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan karena perbuatan dosa ini, annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam, bahwa dosa itu adalah akan bisa menghilangkan kenikmatan dan akan bisa menghalalkan hukuman. Ini akan menyebabkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. فَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ نِعْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ, maka tidaklah kenikmatan itu hilang dari seorang hamba kecuali karena dosa. وَلَا حَلَّتْ بِهِ نِعْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ, demikian pula tidaklah terjadi hukuman kecuali karena atau musibah-musibah ini kecuali karena dosa. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa la rafa'a wa la rafa'a illa bi taubatin. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah bala itu turun, bencana itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala itu diangkat kecuali karena taubat. Ini lepas dari asbab yang ada, asbab-asbab yang zahir, sebab-sebab yang zahir, namun semuanya itu adalah tidak lepas dari sebab yang batin ini, akibat maksiat-maksiat yang kita lakukan, dari turunnya musibah atau adanya kesulitan-kesulitan dan lain sebagainya, dari hilangnya kenikmatan adalah disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah, tidaklah menimpa kepada kalian dari satu musibah kecuali karena akibat perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang lainnya, membebaskan yang lainnya." Jelas dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa musibah yang terjadi adalah akibat dari perbuatan tangan-tangan kita, yakni kemaksiatan yang dilakukan sebagaimana di ayat yang mengatakan zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu adalah akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Ini akibat kelakuan manusianya itu sendiri yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kerusakan dan tidak menjalankan sebagaimana mestinya dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang merubahnya. Jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, ini di surat Al-Anfal, kemudian juga diulang di surat Ar-Ra'd, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah satu kenikmatan. Artinya akan selalu diberikan kepada hambanya kenikmatan itu sampai kemudian hamba itu sendiri, manusia itu sendiri yang merubahnya. Maka nikmatnya ibadah yang kita jalani dan juga ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala terkadang luput dari kita, terhadang hilang dari kita, maka tentunya ada yang tidak beres. Kalau kemudian kok ada yang tidak beres ini, ada kemudian kok luput, tidak bisa kita kerjakan, mesti ada sesuatu yang tidak beres dari diri kita. Ini untuk kita senantiasa introspeksi. Tidak perlu untuk kemudian menyalahkan bulan atau anlan dan seterusnya, atau mencari kambing hitam. Pasti adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Satu sisi yang terkadang kita tidak sadar, dan ini yang harus senantiasa kita introspeksi diri kita. Terkadang beratnya untuk menjalankan sholat lima waktu berjamaah. Kenapa kok berat? Ini mesti memang ada yang ngeboti, ada yang memberatkan, yakni dosa. Dosa itulah yang beratkan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak." Alam nashrah laka sadrak, kata Kata Ibnu Qayyim dalam tafsir beliau, beliau juga punya kitab tafsir ya. Ada 5 jilid dicetak itu. Ini disebutkan bahwa ayat itu adalah merupakan sebab akibat. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan aku letakkan, ini aku ampuni dari dosa-dosamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang dosa itu memberatkan punggungmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dosa itulah yang memberatkan punggung kita. Allah mengatakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, alladhi anqadha dhahrak, dan seberapa sih dosa yang dilakukan oleh Rasulullah, dikatakan itu memberatkan kepada, seberapa dosa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu dikatakan itu memberatkan, bagaimana dengan kita, dengan dosa yang kita lakukan dari tidak sempurnanya atau kurangnya dalam kita menunaikan kewajiban, atau dari kita melanggar kepada larangan. Ini dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya sampai hamba itu sendiri merubahnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan dengan kenikmatan yang diberikan kepada hamba-Nya, namun sampai hamba itu sendiri yang bosan dengan nikmat. Maka dengan maksiat itu namanya bosan dengan nikmat. Ketika bermaksiat kepada Allah, berarti namanya adalah bosan dengan kenikmatan, karena membuat sebab yang menghilangkan kenikmatan itu sendiri. Maka sebagaimana juga Rasulullah mengatakan, innallaha la yaman hatta taman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kalian sendiri itu bosan. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang begitu nikmat. Terkadang seseorang pun juga kita bosan ya. Maka di sini pentingnya untuk kita iktisad dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka merubah dari diri mereka itu sendiri. قال فأخبر الله تعالى أن لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah akan tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang sampai orang itu sendiri merubah pada dirinya nikmatul hidayah ya. Wa yughayyiru ta'atallahi bi ma'siyatihi. Maka bagaimana merubah kenikmatan ini menjadi nikmah, yakni yughayyiru ta'atallahi bi maksiyatih, merubah kenikmatan ketaatan kepada Allah diganti dengan maksiat. Wa syukrahu bi kufrihi, merubah dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkufuri. Wa asbab ridahu bi asbab sukhthihi, merubah dari melakukan sebab-sebab mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan sebab-sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghayyara ghayyara alaihi, maka jika hamba itu sendiri merubah akan dirubah otomatis pada dirinya itu. Jazaan bifaqa, ini adalah balasan yang setimpal, balasan yang sesuai. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu berbuat kezaliman kepada hambanya, namun hamba itu sendiri yang mendzalimi dirinya. Fa in ghayyara al ma'siyah bit ta'ah ghayyara Allahu 'alaihi al 'uqubata bil 'afiyah. Jika seorang hamba itu sendiri merubah kemaksiatan itu dengan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya dengan al-afiyah, dengan diampuni dosa-dosanya. Innal hasanatu yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan, melebur kepada keburukan. Jika kemaksiatan itu dirubah dengan ketaatan, maka demikian pula Allah akan merubah hukumannya. Merubah hukumannya dengan afiyah, dengan diberikan ampunan. Wadzul wa bil izz, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan merubah kehinaan itu dengan kemuliaan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat yang 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini semakna dengan ayat di surat Al-Anfal tadi. Di surat Al-Anfal di mana? Dzalika bi anna lam yakum ghayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Namun di sini dilanjutkan, inna wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahu min dunihi min wa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau tadi di surat Al-Anfal, ini merubah kenikmatan. bahwa Allah jelas Allah tidak akan merubah kenikmatan pada satu kaum sampai kaum itu sendiri merubah kenikmatan itu sendiri menjadi hukuman, menjadi nikmah. Dan dalam ayat ini lebih umum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum yang dalam maksiat, yang dalam kemungkaran, tetap diberikan dalam keadaan seperti itu, kehinaan dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau berubah, merubah diri mereka sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebaikan dan keburukan manusia ada iradah. Dan ini sebagai sekaligus sebagai apa? Hujjah, bantahan kepada orang-orang Jabriyah yang bersandar hanya kepada takdir. Bahwa manusia juga, bahwa manusia melakukan kemaksiatan atau ketaatan itu adalah ada iradah, ada kehendak, ada keinginan, ada hasrat. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu. Jika Allah menghendaki, menginginkan pada suatu kaum dengan keburukan, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Wa ma lahum min dunihi min wali. Tidaklah ada bagi mereka ini tidak bisa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan wa fi ba'dhi al-athari al-ilahiyyah ani rabb tabaraka ta'ala annahu qala, dan disebutkan dalam beberapa hadis qudsi diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa izzati wa jalali la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma uhibb thumma yantaqilu 'anhu illa ma thumma yantaqilu 'anhu ila ma akrah illa intaqaltu lahu mimma yuhibbu ilayya ma yakrah wa la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma akrahu thumma yantaqilu 'anhu ila ma uhibbu illa intaqaltu lahu mimma yakrahu ila ma yuhibbu. Disebutkan, dikatakan qala wa izzati wa jalali, demi izzahku dan kemuliaanku. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas dirinya. Dan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Namun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali harus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bersumpah atas nama selain Allah, ini adalah syirik. Ya. Adalah syirik sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Untuk kita mesti hati-hati ketika mengucapkan demi langit dan bumi, demi fulan, demi makhluk, maka ini kalau kita mengucapkan seperti itu adalah syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Dan juga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala juga mengatakan li antahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min antahlifa bighairillahi sadiqah. Engkau bersumpah atas nama Allah tapi dusta, itu lebih aku sukai dari engkau bersumpah atas nama selain Allah meskipun jujur. Engkau bersumpah atas nama Allah tapi dusta, mengatakan wallahi saya enggak ambil barang ini, wallahi saya enggak ambil barang ini, padahal dia dusta bersumpah. Maka kata Mas'ud, ini lebih baik, lebih aku sukai. Bukan berarti ini kemudian boleh, itu tidak, tapi ini perbandingan. Karena ini adalah maksiat, bersumpah atas nama Allah tapi dusta, ini maksiat. Tapi yang kedua, berdusta atas nama selain Allah meskipun jujur, ini syirik. Ini harus dibedakan, meskipun sama-sama sumpah. Ini kalau kemudian bersumpah atas nama Allah meskipun dusta, ini maksiat, dosanya dosa maksiat. Dan kalau bersumpah atas nama selain Allah meskipun jujur, maka ini dosanya adalah syirik. Tentunya berbeda. Nah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama, atas dirinya dan atas makhluknya, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. La yakunu 'abdu min 'abidi, tidak ada seorang hamba dari hamba-hamba senantiasa ada pada apa yang aku sukai. Thumma yantaqidu anhu, kemudian dia sendiri berpindah kepada apa yang aku benci, kecuali aku akan pindahkan untuknya dari apa yang dia sukai kepada apa yang dia benci. Dan tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku di atas apa yang aku benci, kemudian dia berpindah darinya, dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kepada apa yang aku sukai, kecuali aku akan pindahkan untuknya dari apa yang dia benci kepada apa yang dia sukai. Ini iman menekan Allah Subhanahu wa taala menjaga sebagai syahid bahwa manusia juga punya irada. Ini mempunyai kehendak. Walaqad ahsana al-qa'il, dan seorang penyair mengatakan, beliau menukil dari perkataan seorang penyair, "Idza kunta fi ni'matin faraya fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am wa hudha ta'ata rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta fadhulmul ibadi syadidul wakhm." Dikatakan, "In kunta fi ni'matin," jika engkau berada dalam kenikmatan, maka jagalah kenikmatan itu, karena sesungguhnya dosa itu akan menghilangkan kenikmatan. Dan jadikanlah ketaatan kepada Rabbul Ibad, kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya jadikanlah kenikmatan itu dalam ketaatan kepada, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya Rabbul Ibad, Allah Subhanahu wa taala, sari'un niqam, sangat cepat hukumannya. Wa iyyaka wadh-dhulm, hati-hati engkau dari berbuat kezaliman, mahma istata'ta, meskipun kau punya kemampuan. Fadhulmul ibadi syadidul wakhm, maka mendzalimi kepada manusia itu adalah syadidul wakhm, jadi sangat berat hukumannya, sangat berat dan sangat jelas hukumannya. Wasafir biqalbika bainal wara litubsira athara man qad zalam, pergilah dengan hatimu di antara tanah-tanah kuburan, artinya perhatikan untuk tadabbur pada orang yang sudah meninggal, litubsira athara man qad zalam, agar hati itu bisa melihat bagaimana dampak, bagaimana akibat orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Fatilka masakinuhum ba'dahum syuhudun alaihim wala tattahim, maka itulah tempat-tempat tinggal mereka itu sesudah mereka mati, telah menjadi kesaksian atas mereka. Wala tattahim, tidak usah kemudian menuduh, tapi itu sudah menjadi saksi. Wa ma kana syai'un alaihim adarru min adh-dhulm wa huwa alladhi qad qasam, dan tidak ada sesuatu bagi mereka yang lebih berbahaya, lebih memberikan mudarat daripada kezaliman, dan itu sudah terjadi. Fakam taraku min jinanin wa min qusurin wa ukhra alaihim atam sallu bil jahimi sallu bil jahimi wa fatan na'im wa kana alladhi nanahum kal hilm. Betapa banyak mereka telah tinggalkan kebun-kebun, mereka tinggalkan taman-taman, mereka tinggalkan istana-istana megah dan yang lainnya, mereka telah tinggalkan berbagai kebaikan-kebaikan dan manfaat di dunia kepada apa? Solu bil jahimi, kemudian mereka dilemparkan ke dalam jahim dan hilanglah kenikmatan itu. Wa kana alladhina lahum kanhid, dan seakan-akan yang mereka dapatkan dahulu itu tiada lain hanyalah mimpi semata. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah hendaklah Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada pagi ini, apa yang diingatkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mudah-mudahan mengingatkan pada hari-hari kita agar kita lebih bisa istiqamah, lebih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu lidzalikal qadir ali. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.